terdengar alunan nyanyian nada asmara. Ku di sini dan kau jauh ada di sana. Kini terasa rindu cinta suci tak tertahan. Hasrat hati ingin lagi bersama berdua seperti saat yang lalu. Sama lagi.